نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. جماعه صلاه جمعه yang dimuliakan Allah Ta'ala, sepatutnya lah kita terus senantiasa tingkatkan keimanan kita, terus kita tambahkan kepercayaan kita, ketakwaan kita. Lebih-lebih ini adalah di bulan Ramadan, lebih lagi ini adalah di bulan 10 terakhir Ramadan. Pada hari-hari 10 Ramadan ini adalah hari-hari yang luar biasa. Semuanya dimuliakan Allah Ta'ala adalah keagamaan, peribadatan yang kita lakukan semua atas dasar, atas fondasi keimanan, iman, dasar cintanya percaya, nah atas jalannya ngandel, ngandel tidak, percaya tidak, iman tidak. Ini adalah pokok pangkal pembahasan. Jadi sebelum kepada permasalahan percaya atau tidak, ini nanti lain-lainnya adalah bangunan saja. Lain-lainnya amalan-amalan adalah bangunan saja. Manakala pondasi keimanannya tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan di atasnya akan cepat segera runtuh dengannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dikarenakan semua perkara-perkara keagamaan kita dibangun di atas kepercayaan, di atas keimanan, di atas percaya ngandel atau tidak, maka adalah salah satu di antara dalam syariat Islam, suatu perkara yang ini adalah timingnya tepat, waktunya tepat adalah satu malam, suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, suatu malam yang tidak ada di luar Ramadan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Lailatul Qadar itu di Ramadan atau ghairihi? Kata Rasulullah SAW, jawab Rasulullah SAW, fi Ramadan, di Ramadan. Jadi tegas adalah Lailatul Qadar itu di Ramadan. Lalu Abu Dzar tanya berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu akan hilang sirna dengan hilangnya, dengan meninggalnya para nabi? Jawab Rasulullah SAW, tidak, bel ila yaumil qiyamah. Tidak, tetapi dia sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, manakala ada orang yang berpahaman Lailatul Qadar itu ada tatkala Al-Quran turun, setelah itu tidak ada, ini adalah pemahaman yang lemah, pemahaman yang kita bisa kantor dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, periwayatan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Jadi ini adalah kepercayaan, harus dibangun di atas satu kepercayaan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagai informasi saja, tadi malam itu adalah sudah malam 21. Sudah malam 21, sedangkan start mulai 21 sampai nanti hari raya Idul Fitri itu adalah kesempatan-kesempatan Lailatul Qadar. Sebagai gambaran, keutamaan Lailatul Qadar ada tiga, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qadar. Yang pertama adalah dia lebih baik ketimbang 1000 bulan, Ailul Al-Fisah. Kata Syekh Utsaimin, lebih baik apanya? adalah baik pahalanya. Jadi amal-amal sholat di bulan, di amal-amal sholat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan di luar Ramadan. Dahulu bapak-bapak kita, mbak-mbak kita, tahun 10 terakhir itu mereka tunda, tidak infak waktu dulu, nanti setelah malam kita infak. Ya masuk akal, karena infak dulu tidak tepat dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam hari. Sebegitu juga berbuat baik di siang hari tentu beda dengan berbuat baik di malam hari, lebih-lebih kalau itu malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya saya. Jadi benar, lebih baik kita tunda beberapa saat untuk kita beramal di malam hari. Itu 1000 bulan yang jam satu. Yang kedua, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah tangan jalan malaikat Tuhan ruhu biha. Mereka turun ke langit bumi dan roh adalah malaikat Jibril pun bersamanya juga. Beliau Syekh Husain mengatakan turunnya malaikat itu adalah umuran, pertanda. Pertanda ada tiga. Satu adalah rahmat, dua adalah barokat, tiga adalah khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi ada tiga. Turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Dan bersifatan ini hanya pada malam Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat turun ke langit bumi. Beliau Syekh Husain menerangkan turunnya syai'an fasyai'an. Turun terus pelan-pelan sehingga penuhlah bumi dengan malaikat. Turunnya malaikat pertanda kebaikan. Turunnya malaikat pertanda barokah. Turunnya malaikat tanda rahmat atasnya. Ini adalah kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar. Adalah salah lalu kalau sekarang ini waktu malam Lailatul Qadar kita tidak mencarinya, kita tidak mempedulikannya. Melalui mimbar khutbah saat ini dan ini timingnya tepat, saya sampaikan sesungguhnya ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya. Waktu sepekan ini sampai 10 hari nanti adalah waktunya Lailatul Qadar. Dan ini kata beliau Syekh Husain, teksnya di Al-Qur'an hampir sama dengan teks-teks kayaknya hari kiamat. Wa ma adro sama Lailatul Qadar. Ada wa ma adro di dalam tentang kiamat juga begitu. Apakah kalian tahu tentang apa? Wa ma adro sama apa? Sama. Artinya banyak umat itu ngerti kematian, ngerti tentang kiamat, tetapi tidak diperhatikan. Seperti juga halnya kaum muslimin tahu tentang Lailatul Qadar, ngerti tentang Lailatul Qadar, tapi tidak pernah diperhatikan. Lalu yang ketiga dari keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah salamun hiya. Salamun hiya itu maknanya hiya, malam itu hiya itu adalah lailah, malam itu salamun keselamatan. Jadi malam keselamatan yang disifati oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar itu hanya malam Lailatul Qadar. Ada rumah malam-malam lainnya tidak. Ini adalah kelebihan, kelebihan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disifati oleh Allah Ta'ala dengan salamun keselamatan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Hadis itu adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man qala Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar imanan waqtibaban, karena percaya, yakin, ngambil dari waqtibaban dan benar-benar mencari pahala, dia cari apa ada pahala, mungkin Allah mematakan jama min dambi. Allah Ta'ala kan memberi maaf, diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini adalah keselamatan. Karena pengampunan dosa yang tadinya hak atasnya neraka jadi hilang dengannya. Ini adalah keselamatan. Salamun keselamatan. Dia hatta matla'il fajar. Dia malam Lailatul Qadar itu batas akhirnya, limitnya adalah setelah matla'il fajar. Setelah ada fajar, yakni azan subuh. jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala ini adalah keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semuanya yang saya utarakan sejak awal sampai akhir berdasarkan dalil semua. Karena apa? Karena ini adalah kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa ngisap atasnya, kepercayaan tidak bisa asal ngomong atasnya, dan kepercayaan harus berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setelah kita kupas tentang keutamaan Lailatul Qadar, sekarang kita bahas kapan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada periwayatan atasnya 3 versi. Yang pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taharrum, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Jadi mulai start 21, 22 sampai akhir Ramadan. Kalau Ramadannya 29 ya 29 hari. Kalau Ramadannya 30 berarti 10 hari. Carilah oleh kalian itu. Ada periwayatan yang kedua adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fil fitri awakhir Ramadan, pada malam fitir terakhir Ramadan. Berarti ini 5. Kalau tadi yang pertama itu ada 9, ada kemungkinan 10. Tetapi kalau yang kedua ini adalah 5, witirnya 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Ini. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW beliau mengatakan kalaupun ada di antara kalian itu lemah aja, lemah atasnya tidak mampu, mungkin usia atau mungkin pekerjaan atau mungkin apa, jangan diluputkan ke 27, malam ke 27. Dari 1, 2, 3 saya berpendapat yang pertama, karena yang 10 itu bahasa jawanya tapis, semua dikerjakan. Itu adalah kapannya. Sekarang terakhir tentang caranya, biar lebih jelas. Kita mulai dari sholat Jumat, ada suatu gerakan yang akan kita lakukan dengan pengertian Lailatul Qadar. Jadi kita kasihkan juga caranya. Caranya bagaimana agar supaya mendapat Lailatul Qadar? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, sahihain ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibadah malam asru, kalau sudah masuk ke 10 beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau sadda mizarah, artinya beliau kencangkan ikat sarungnya, tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan seksual, artinya berhenti selama 10 terakhir. Ini sadda mizarah. Hal yang kedua adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya berarti tidak tidur. Bahasa Jawanya malah, bahasa Jawanya tirakat. Berarti ada tidak tirakat dalam Islam? Jawa kita ada. Kapan? Di 10 terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang sengaja malam 17 sore, nah ini dua pas. Ini adalah tidak benar. Mengapa dikhususkan ke malam 17? Ini adalah kesalahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap tuntunan syariat atau mengada-ada dalam kaitannya tirakatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai catatan, karena saya yakin terhadap ini sudah 2 malam ini saya orang. Dan tadi saya baru bangun. karena tadi malam melek. Tadi malam melek sampai sahur, jelas saya bertengkar keluarga-keluarga sahur, setelah itu kita isi kajian subuh di Masjid Al-Ikhlam Dajjal itu, setelah itu pulang tidur. Tidur sampai indari panikol bangun, kita banyak bertengkar. Jadi begitu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita hendak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kerjanya bagaimana? Kalau memungkinkan cuti-cuti. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kaitannya dengan Lailatul Qadar, beliau wa'ai qadha ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Bangunkan keluarganya, artinya suami istri, berdiri untuk bangun. Mari ini Lailatul Qadar. Alhamdulillah istri saya mendukung sekali. Malah dia terus memberi semangat kok bahwa saya ini malam Lailatul Qadar. Dan anak-anak kita juga bangunkan tahunnya lebih awal. Karena dia anak-anak dia tidur, nanti kita bangunkan, terus kita kasih pengertian. Baik itu mungkin baca Quran, mungkin murojaah karena mereka punya hafalan atau amalan-amalan sholat yang lain. Pada prinsipnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, cara yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 10 terakhir dalam rangka memburu mencari Lailatul Qadar ada 3. Pertama adalah dia sadar menjauh kencangkan ikat sarungnya. Yang kedua beliau adalah ahya lailahu, membangunkan di malam-malamnya artinya tidak tidur. Yang ketiga adalah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa'ai qadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan ini selesai juga apa yang perlu kita sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat ini, dengan harapan semoga bapak-bapak para jamaah sekalian terbukai, termotivasi tentang makna, tentang pentingnya Lailatul Qadar. Karena inilah waktunya. Sekaranglah masanya, sekaranglah saatnya. Sampai kapan? Sampai nanti malam Idul Fitri. Takbiran selesai sudah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita termotivasi, lalu semangat mengerjakannya, dan dengan begitu semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Inna wallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.